Pendengar setia Radio Berita Klasik, kita berjumpa lagi. Tuhan memberikan kita satu hari lagi untuk kita hidupi bagi kemuliaan namanya. Ya, saya senang sekali jikalau Anda sudah bangun pagi hari ini, karena orang Kristen harus rajin, orang Kristen harus bertanggung jawab untuk keluarganya, orang Kristen juga harus bekerja lebih giat, karena kita ada tanggung jawab untuk memberitakan Injil, tanggung jawab untuk jemaat kita, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, orang Kristen haruslah sangat rajin. Dan mungkin ada di antara pendengar yang sedang mengantar anak pergi sekolah. Ini juga sangat bagus, karena ya, sebagai keluarga Kristen, anak harus sekolah, sekolah dengan baik, yang rajin, ya. Jangan sampai tidak berpendidikan. Dan orang tua harus mendukung dan mengantar anak sekolah adalah hal yang sangat indah. Dan juga mungkin ada yang di rumah, mengasuh anak dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Marilah, dimanapun Anda berada, kita sama-sama mempelajari Alkitab melalui program Through the Bible. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Dan sebelum ya istri saya membacakannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami akan mempelajari firman-Mu. Kami tahu Alkitab yang di tangan kami adalah firman-Mu. Oleh sebab itu, kami tahu persis bahwa Roh Kuduslah yang paling memahami semuanya, karena penulisannya dipimpinnya. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus juga memimpin kami untuk memahaminya, agar kami sungguh-sungguh mengerti dan dapat menjalankannya, mengimaninya dalam hidup kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Lilin silakan membacanya. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.

setara, ya, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ingat, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi Yesus Kristus itu, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, ya, kesetaraan. Jadi Yesus Kristus adalah rupa Allah itu, di mana manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Dan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi setara dengan Allah. Kemuliaan Allah yang dimilikinya setara. Ya. Oleh sebab itu di ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia memiliki kemuliaan yang setara, ya, setara sebelum dunia dijadikan, sudah memiliki kemuliaan. Berarti sebelum ada manusia, bahkan sebelum ada malaikat. Nah, inilah hakikat dari Allah Tritunggal itu. Dimana di Filipi pasal 2 tadi, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan. Setara, ya, kalau setara itu artinya sama derajatnya. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Dalam bahasa aslinya itu kenosis, ya, dan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Ya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di sini kan Bapa, ya, saatnya sudah tiba. Ya. Muliakanlah anakmu, artinya sekarang kembalilah. Akan kembali lagi menerima kemuliaan yang tadi ditinggalkannya. Dan dia telah mengosongkan diri menjadi hamba, menjadi seperti manusia. Bahkan bukan manusia yang terhormat, bahkan manusia yang hina. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, yaitu ketika dia jadi manusia pun, ya, diberikan kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, Tuhan Yesus dalam hierarki Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberi contoh arti tunduk. Di dalam Alkitab, seringkali Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Nah, ini yang banyak kelompok menjadi kacau, karena mereka tidak menafsirkan Alkitab yang didasarkan atas seluruh Alkitab, melainkan hanya sebagian Alkitab. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus di bagian-bagian Alkitab yang menunjukkan kerendahan hatinya, yang selalu menghormati Bapa, itu sama sekali tidak, ya, menghapuskan, ya, ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 yang berkata yang dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan di dalam Alkitab seringkali di mana di dalam 1 Korintus Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus bahwa perempuan, ya, harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, mengapa ini perempuan pakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat? Tidak ada penafsiran yang lebih tepat daripada menafsirkan bahwa Allah mau perempuan memberi contoh kepada para malaikat apa makna tunduk itu. Jadi dengan ketundukan wanita, Allah mau wanita mengajar kepada malaikat yang membangkang. Ya, Lucifer adalah malaikat yang membangkang dan juga banyak anak buahnya itu adalah malaikat yang membangkang. Jadi ada contoh tunduk di situ. Di mana di 1 Korintus pasal 11 Rasul Paulus bahkan berkata membuat satu urutan hierarki, katanya di situ kepala laki-laki dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus, ya, dan kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ini hierarki ketundukan, ya. Tidak berarti bahwa perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, setara, ya, sepadan. Di mana di dalam kitab Kejadian ketika Allah menciptakan Hawa, dikatakan dia menciptakan yang sepadan dengan Adam, you know, sepadan dengan Adam. Nah, Yesus Kristus setara, di sini dikatakan setara, dia yang setara dengan Allah, ya. Tidak mempertahankan kesetaraannya itu. Jadi di sini dikatakan, sama seperti engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi ia memiliki kuasa atas kehidupan sebagaimana dia miliki sejak dunia belum dijadikan. Itu diberikan kepadanya ketika dia menjadi manusia, tetap itu diberikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu hidup yang kekal itu apa? Hidup yang kekal itu mengenal, ya. Mengenal engkau, ya, Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Allah yang satu-satunya, ya, betul, ya, Allah itu tunggal, ya, dalam trigapi pribadi, namun dalam keesaan, ya, dalam ketunggalan, ya. Di sini dikatakan aku telah mempermuliakan engkau, katanya, di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus berkata sekarang ini adalah the end dari pelayanannya. Dia tahu waktunya sudah hampir tiba. Jadi dia selesai, sebentar lagi selesai melaksanakan tugas. Dia telah melakukan semua pekerjaan yang sepatutnya dia lakukan, yang dia disuruh selesaikan. Oleh sebab itu, nah, di ayat 5, ya, Bapa pun muliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dan ini kita tadi rujuk ke Filipi pasal 2, ya, bahwa ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Ini selaras. Jadi dia adalah setara dengan Allah dan memiliki rupa Allah. Ya, maka karena itu dia adalah Allah sendiri dan ini adalah pribadi kedua. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapapun juga yang tidak menerima Allah Tritunggal yang disampaikan oleh Alkitab akan menghadapi berbagai masalah. Kalau bukan hantam ayat ini, akan hantam ayat yang lain. Karena terlalu sulit untuk tidak mengakui bahwa Allah dalam tiga pribadi. Ya, tunggal dalam tiga pribadi. Ini sulit sekali karena dari Kejadian sampai Kitab Wahyu itu ulang-ulang. Ya. Itu akan jadi masalah kalau kita tidak mengakui itu. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa bukanlah sesuatu yang dicari-cari, bukanlah sesuatu yang kita tambahkan, bukanlah sesuatu yang kita mau bikin aneh-aneh supaya alanya orang Kristen itu jadi aneh-aneh, bukan, ya. Tetapi karena kita percaya Alkitab ini firman Allah, karena kita percaya Alkitab diilhamkan, maka dari ayat-ayat Alkitab lah kita jejerkan semuanya, kita pelajari semuanya, dan kita pertimbangkan tiap-tiap ayatnya. Dan tidak bisa tidak kita sampai kepada Allah memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Tuhan Yesus, ya, yang disebut Anak, dan juga Roh Kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini, ia berdoa kepada Bapa. Nah, kalau satu pribadi ini jadi konyol gitu. Ya, ini jadi konyol. Tetapi karena Yesus Kristus satu pribadi dan Allah Bapa itu satu pribadi, maka itu Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Lagi pula begini, ya. Allah Bapa memberi tugas kepada Tuhan Yesus untuk, ya, menyelesaikan dosa manusia. Karena pribadi Allah adalah Maha Kudus, ya, Maha Kudus. Sehingga ya, dia tidak dapat menerima kehadiran dosa. Surga Maha Kudus tidak bisa ya dosa masuk surga. Jadi ini adalah sesuatu yang menjadi sifat Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian pribadi yang kedua ini yang mengenakan tubuh ya dan diberi tugas ya untuk menjadi manusia, menghampiri manusia, dan dia menjadi manusia, kemudian dalam dirinya lah seluruh ada kepenuhan keilahian, dan dia menerima tugas untuk menjadi manusia dan dihukumkan, menggantikan manusia, menerima hukuman yang dimana merupakan efek dari sifat Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Adil, yang tidak bisa terima dosa, dan dosa harus dijatuhi hukuman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, istilah atau terminologi kita di dalam Yesus Kristus tidak akan dihukum lagi, karena Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan kita, sedangkan di hadapan Allah Bapa kita telah kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah ini harus difahami dengan amat sangat. Dan juga ada banyak statement Alkitab yang manusia tidak bisa melihat Allah. Tetapi kemudian kita melihat atau membaca manusia memang berbicara kepada Allah. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 sudah dikonfirmasi oleh Yohanes bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada orang yang melihat Allah Bapa, tetapi Yesus Kristus pribadi kedua itulah yang berkomunikasi dengan manusia. Nah, oleh sebab itu akan jadi kacau jikalau tidak menerima Allah Tritunggal itu. Dan di ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Dan engkau yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Lihat, yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Ya. Jadi nama Tuhan, nama Allah itu apa? Nah, di sini ingat ketika Maria mengandung, apa kata malaikat kepada Yusuf? Bahwa dia harus dinamakan Yesus. Ya. Dia harus dinamakan Yesus. Ya. Dia harus dinamakan Yesus. Yesus itu apa artinya? Yesus itu adalah juru selamat. Jadi, ketika dia bertugas menyelamatkan manusia, maka namanya adalah juru selamat. Ya. Namanya adalah juru selamat. Nah, ketika bangsa Yahudi, ketika Musa memerlukan satu otoritas untuk datang kepada bangsa Yahudi untuk membawa mereka keluar dari Mesir, Musa minta satu nama, ya, nama di mana saya bisa kasih tahu mereka. Nah, pada waktu itu, ya, Allah berkata bahwa aku yang adalah aku, ya. Katanya. Aku yang adalah aku, katanya. Jadi aku yang adalah aku itu menunjukkan satu pribadi yang tanpa diciptakan. Dia adalah yang Maha Kuasa. Nah, karena waktu itu adalah nama itu diperlukan untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Sedangkan ketika Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia di muka bumi ini, dia menjadi juru selamat. Maka namanya dia dipanggil dengan Yesus. Yesus artinya juru selamat. Jadi nanti ya, di kitab Wahyu dia dipanggil Alfa dan Omega. Artinya dari yang kekal hingga kekal, ya, dari yang awal dan yang akhir, karena itu sudah berakhir waktu itu. Jadi lihat, namanya sedemikian penting menunjukkan perannya dalam sejarah manusia. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ya, pasal ini pendek namun mengandung isi yang sangat-sangat kaya dan dalam. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-6 tadi, di mana aku telah menyatakan namamu kepada semua manusia, ya, semua orang namanya adalah Yesus, dia juru selamat. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ya, murid-muridnya. Dia sedang berbicara kepada murid-muridnya, tentang murid-muridnya di dalam pembicaraannya dengan Bapa. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus selalu berkata, aku tidak berkata apa-apa, tetapi Bapa yang berkata. Ya. Jadi dia merendahkan dirinya sedemikian rupa bahwa dia hanya sekedar alat pada waktu itu. Ya. Yang telah ku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-muridnya ini percaya ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Ya, ada saatnya kita berdoa untuk dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada Yerusalem, oh hai Yerusalem, berkali-kali aku ingin mengumpulkan engkau. Seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Nah, tetapi kali ini dia berdoa untuk murid-muridnya, untuk orang yang percaya kepadanya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, di sini ya, berikan kepadaku ada di dalam Roma dikatakan barang siapa yang percaya maka akan diberikan ya. Jadi berikan kepada Yesus orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini juga valid untuk ditafsirkan bahwa ya, Allah di dalam kekekalan menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat dan barang siapa yang ada di dalam dia akan dipilih untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita terpilih karena kita di dalam Yesus Kristus. Tentu kita juga percaya kepada pemilihan, election, namun tidak seperti yang dipercayai oleh Calvinis yang unconditional. Kalau Calvinis percaya kepada pemilihan itu adalah unconditional. Unconditional artinya orang dipilih secara random gitu, acak ya. Secara random, unconditional, tanpa kondisi. Tetapi kita percaya bahwa Allah memilih orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Diserahkan kepada Yesus Kristus. Karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sebab mereka inilah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya, jadi kalau murid-murid Tuhan setia dan hidup baik, ya Tuhan dimuliakan dalam degree tertentu, dan ya dalam tingkat tertentu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, ya. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya, jadi Tuhan bilang bahwa dia akan berangkat, dia akan pergi. Dan dia tidak ada di dunia lagi. Nanti mereka ini yang ada di dunia. Jadi murid-murid yang akan ada di dunia. Dan tingkah laku semua yang dilakukan oleh murid-murid di dunia. Itulah yang akan memuliakan dia. Dan itulah yang akan menentukan ya. Penghormatan orang kepada sang guru. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus ini, itu sebenarnya membesarkan hati kita, bahwa keberadaan kita di dunia ini, dia tidak segera membawa kita ke surga, orang-orang yang percaya kepadanya, melainkan kita masih ada di dalam dunia ini, karena ada pekerjaan, ada tugas, yang dia tinggalkan bagi kita. Yaitu sebenarnya inti dari semua tugas pelayanan kita adalah Tuhan punya nama dijaga baik. Ya. Tuhan punya nama dijaga baik. Seringkali kita memakai istilah ini mempermuliakan namamu seperti di sini dipakai juga terminologi ini, tetapi harus dalam pengertian bukan Allah kurang mulia lalu kita mesti menambah-nambahi kemuliaannya, tetapi dia adalah Allah yang mulia. Namun kita menjaga kemuliaan itu dengan tidak mencemarkan namanya, dengan tidak menjadi muridnya yang durhaka, yang merusak namanya. Maka kita telah mempermuliakan dia dengan menjaga kemuliaannya yang dia miliki itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katakan kemuliaan. Kemudian di ayat yang di bawahnya, engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, jelas dalam tingkatan tertentu ya, kita tidak seperti Allah Tritunggal yang satu ya. Tetapi dalam arti rohani sekarang, dalam arti rohani kita satu ya, di dalam spiritual, di dalam kerohanian kita satu. Dan dalam tingkat tertentu juga, bahkan ya, Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita, orang melihat kita, melihat Kristus yang hidup hari ini. Ya, yaitu bukan wajah kita, tetapi yang Tuhan mau itu adalah cara hidup kita. Cara hidup kita adalah cara hidup yang diinginkan oleh Yesus Kristus, yang mencerminkan atau yang memantulkan Yesus Kristus. Jadi bukan orang melihat wajah kita lalu melihat wajah Yesus Kristus. Jadi bukan faktor jasmaninya. Ini masalah rohani di sini. Sebab aku ya bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Maksudnya ini 12 rasul ini ya. 12 rasul ini. Nah, pemilihan Tuhan ya. Pemilihan Tuhan itu berjenis-jenis. Ada orang yang dipilih untuk jadi rasul ya. Ini dipilih untuk jadi rasul. Rasul, nabi dan rasul itu adalah fondasi gereja. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 ya, nabi dan rasul itu fondasi gereja. Ya, sama dengan kita pergi bangun rumah saja, yaitu kita pergi ke toko material, nah kita pilih semen ya toh. Lain kali lagi kita datang, kita pilih genteng, mau pilih yang mana. Ya. Nah, Tuhan memilih murid-muridnya, dia pilih rasul-rasul ya. Dia pilih rasul-rasul untuk menjadi fondasi jemaat. Nah, dia pilih apa? Dia pilih Yesus Kristus. Dan dia pilih setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang ada di dalam Yesus Kristus, untuk sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini adalah tubuh Kristus. Jadi barang siapa yang masuk ke dalam, yang bertobat dan percaya, masuk ke dalam jemaat lokal itu, masuk ke dalam pemilihan. Nah, di sini jelas yang dimaksudkan itu adalah 12 rasul itu. Ya, tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia. Nah, saya periksa di bahasa aslinya ya, yang tidak ada kata ditentukan untuk binasa, tetapi di terjemahan langsungnya malah berbunyi demikian ya, di situ coba ya pendengar sekalian ya, saya berkata katanya ya, di sini yang bahasa aslinya dikatakan, and not one of them perish ya. Ini kecil sekali tulisannya, mata saya sudah kurang ya, except ya the son of perdition ya, kecuali ya anak durhaka itu ya, that the scripture ya might be fulfilled ya. Jadi tidak ada kata di dalam bahasa aslinya ditentukan ya, tidak ada kata ditentukan ya. Aku telah memelihara mereka semua ya, tidak ada yang binasa kecuali ya the son of perdition itu ya, kecuali ini si anak durhaka itu katanya ya, supaya genaplah firman Tuhan ya, apa yang telah tertulis itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya memang Yudas telah diberi kesempatan ya. Yudas tidak harus menggenapkan apa yang tertulis di dalam Zakaria pasal 11 itu ya. Karena di situ tidak ada nama Yudas di situ. Nah, hari ini juga ada banyak nubuatan kitab Perjanjian Baru mengenai akhir zaman yang ya kita tidak harus menggenapkan itu. Kalau ada banyak nubuatan yang positif dan yang negatif, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka berhati-hatilah. Jangan menjadi orang yang menggenapi nubuatan yang negatif. Nah, antara lain saya ingin kasih tahu. Di dalam 2 Timotius di situ ada nubuatan katanya. Saya bacakan nubuatan ini coba ya. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Ya, akan datang waktunya. Ini kan berarti nubuatan ke depan. You know? Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, apakah Anda termasuk di dalamnya? Yang tidak bisa menerima ajaran sehat lagi? Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru. Nah, mengumpulkan guru-guru. Dengan apa mengumpulkan guru-guru? Dengan amplop. Ya. Dengan amplop itu. Mengumpulkan guru-guru. Ya, menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya apa? Ya, yang dia senanglah. You know, yang bisa khotbahnya membuat orang terkikik-kikik, mungkin ya tertawa begitu, you know. Mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Jadi hanya yang enak didengar. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Oh, betapa banyaknya orang Kristen yang suka dengar khotbah yang banyak dongengnya di dalamnya, yang banyak ceritanya, yang banyak kesaksian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oh, saya sudah banyak mendengar hamba Tuhan bohong di dalam kesaksian mereka. Ya, bohong sekali. Ada satu orang mantan Muslim yang kenal dan menjadi murid saya. Dia berkata bahwa satu hari dia setelah dia menjadi Kristen, jadi dia dibawa oleh seorang pendeta katanya untuk bersaksi ke sana kemari bersaksi, dan kemudian pendeta itu dalam kesaksiannya bercerita katanya, wah ini Pak, ini saya doakan dia, kemudian ada jarum berjatuhan dari badannya katanya, ya begini begitu. Nah, kemudian pulang di mobil, mantan Muslim ini bertanya kepadanya, Pak, kenapa tadi ngomong begitu? Kan tidak ada Bapak doakan saya dan ini jarum jatuh-jatuh dari badan saya segala macam. Katanya begini ya. Oh, kemudian pendeta itu bilang, sudahlah kamu. Saya hanya mau sugesti mereka saja katanya. Anda bisa bayangkan ya. Dia cerita bohong ya, dia cerita bohong hanya ingin supaya mensugesti pendengarnya katanya. Aduh, celakalah ya. Coba ya katanya ini, ya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini nubuatan. Nubuatan tentang orang-orang di akhir zaman. Dan ya di dalam Injil Matius pasal 24 di situ juga ada nubuatan ya. Di dalam Injil Matius pasal 24 di situ ada nubuatan, dikatakan bahwa pada akhir zaman ya, pada akhir zaman ya, antikristus akan datang, nabi-nabi palsu akan datang, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bukan sedikit orang, tapi banyak orang. Nah, banyak orang itu Anda termasuk di dalamnya enggak? Ya, hati-hati ya. Dan menyesatkan orang dengan apa? Di situ di Injil Matius pasal 24 coba baca. Ya, di situ dikatakan akan menyesatkan orang dengan mujizat-mujizat ya. Jadi mereka akan menyesatkan orang dengan mujizat-mujizat, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wah, dahsyat sekali ya. Nah, kita kalau membaca ada nubuatan-nubuatan yang demikian, coba ya, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya tolonglah, ya peliharalah saya. Dan biarlah saya tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menggenapkan nubuatan secara negatif. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di sini katanya, aku datang kepadamu, dia berkata kepada Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, aku telah memberikan firman-Mu ya, kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Ya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, maka dia berubah status. Berubah status, sekarang dia bukan milik dunia lagi, melainkan milik Allah. Dia manusia surgawi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Sudahkah Anda bertobat dan percaya kepada Yesus? Dan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu? Ya kalau sudah, ya maka Anda adalah manusia surgawi, bukan manusia duniawi. Dan jikalau Anda kebetulan mendengar program ini dan Anda mau mendapatkan kepastian masuk surga, Anda silakan datang ke Grafe, ya. Anda silakan datang ke Grafe Jalan Danau Agung 2, nomor 7, ya. Anda silakan datang. Atau Anda datang ke studio di sini. Ada yang bisa membantu Anda untuk mendapatkan kepastian masuk surga. Mendapatkan jaminan dari Alkitab, ya, akan menunjukkan kepada Anda. Nah, di sini dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Ya, maka itulah kita tidak percaya Tuhan langsung mati, tetapi kita masih tetap hidup. Karena Tuhan tidak minta supaya Bapa mengambil kita dari dunia ini. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Oh, puji syukur. Ini satu penghiburan bahwa Tuhan Yesus berdoa supaya kita dilindungi dari yang jahat, ya. Tetapi lalu mengapakah kadang atau banyak kali bahkan di mana orang yang percaya kepada Tuhan juga mengalami yang jahat? Ya, itu diizinkan oleh Tuhan supaya nyata bagi kita dan nyata bagi semua pihak bahwa kejahatan itu memang ada. Sebab jikalau orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengalami kejahatan sama sekali, kita tidak tahu bahwa dunia ini begitu jahat, ya. Mungkin kita tidak bisa bersaksi. Bagaimana namanya kita bersaksi? Ketika Allah menghakimi dunia ini, kita berdiri di situ harus menjadi saksi. Nah, oleh sebab itu kita mengalami semua ini. Ya, kita mengalami. Nanti kita akan menjadi saksi, ya, atas apa yang kita lihat, bahkan atas apa yang kita alami. Bahwa dunia ini jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, jadi mengapa mereka membenci kita? Karena mereka membenci Tuhan kita dulu. Nah, mengapa mereka membenci Tuhan kita? Padahal Tuhan kita tidak melakukan satu pun perbuatan yang salah, yang jahat, tidak. Namun mengapa? Karena dunia tidak tahan dengan pengajarannya, dengan terang yang dipancarkannya. Ya, orang berdosa tidak tahan mendengarkan firman Tuhan. Mereka dinyatakan orang berdosa, mereka marah, ya, karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan semua manusia berdosa. Kemudian ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah kitab yang benar. Tidak ada salah di dalamnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada salah di dalamnya. Anda silakan datang, cari saya kalau Anda ketemu salahnya. Nah, kalau kitab yang lain, Anda jangan ngomong. Ya, saya nasihatkan Anda jangan ngomong, nanti Anda bahaya. Ya. Tapi kalau Alkitab, ya, Anda silakan cari salahnya di mana. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang jahat kepadamu. Mengapa? Karena kita begitu confident. Kita tahu Alkitab tidak ada salah. Yang ada hanyalah kesalahpahaman saja. Ya. Orang tidak mengerti, ya, tidak mengerti maka melihatnya salah karena dia tidak mengerti. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Oke. Jadi sekarang murid-murid diutus, ya. Setelah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi manusia surgawi, kita menjadi milik Tuhan, dan sekarang kita tidak diangkat pulang ke surga, kita diutus ke dalam dunia ini. Artinya kita ditinggalkan tetap di dalam dunia ini untuk satu tugas, satu misi. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi kita harus dikuduskan dalam kebenaran, dikuduskan dalam firman-Nya adalah kebenaran. Jadi melalui firman Tuhan, kita makin hari hidup makin kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada waktu seseorang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan posisi orang kudus, karena posisi Yesus yang kudus diberikan kepadanya, dan posisinya yang berdosa diambil alih Tuhan Yesus. Kemudian Roh yang kudus masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hati yang kudus. Jadi dapat dua hal yang kudus, posisi yang kudus, dan hati yang kudus. Dan kita belum memiliki karakter yang kudus. Karakter kita adalah perlu dibangun supaya kita memiliki karakter yang kudus. Bagaimanakah caranya membangun karakter yang kudus? Yaitu dengan mentaati firman-Nya. Oleh sebab itu firman-Nya lah yang menguduskan kita. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Lihat betapa Tuhan mengasihi kita juga yang di abad 21 ini. Tetapi juga untuk ya orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya termasuk saya di dalamnya. Anda juga. Mudah-mudahan ya itu terserah kepadamu ya, supaya mereka semua menjadi satu. Satu artinya dalam kerohanian, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, Tuhan memang Tritunggal ada kesatuan yang tersendiri, tetapi di dalam hal kesatuan secara rohani itu bisa semuanya menjadi satu ya. Di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan ya, memberikan kepada mereka kemuliaan ya, kemuliaan kita yang kita terima dari Tuhan Yesus pada waktu kita diselamatkan, yaitu kemuliaannya Dia, yaitu posisi kita yang kudus dan hati kita yang kudus. Nah, karakter yang kudus kita harus membangunnya dengan mentaati firman Tuhan. Dan engkau yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sekali lagi, yang Tuhan tekankan di sini adalah kerohanian. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Karena Tuhan Yesus di sini sedang mengantisipasi, Dia akan kembali ke sorga, kemudian Dia akan utus Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang adalah pribadi Allah yang ketiga. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Oh, sungguh indah sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini doa Tuhan Yesus yang sangat menghiburkan kita. Ya Bapa, katanya, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Nah, Tuhan Yesus, Dia akan kembali ke sorga, kemudian Dia akan utus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah dan Roh Yesus Kristus juga. Mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, ya, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Lihat ya, penekanan sebelum dunia dijadikan ini. Artinya di dalam kekekalan past, di dalam kekekalan masa lalu ya. Itu Tritunggal Allah saling mengasihi. Nah, kalau Allah itu satu kayak pen saya satu begitu ya. Kita tidak bisa faham, justru itu tidak masuk akal sama sekali. Mengapa? Karena di dalam kekekalan masa lalu, sebelum menciptakan malaikat, sebelum menciptakan langit dan bumi dan semua alam semesta ini, Allah satu, Dia bicara dengan siapa? Tetapi Tritunggal Allah adalah tiga pribadi sempurna maha kuasa yang saling mengasihi dalam kekekalan ya, kemudian mereka berkata, marilah kita menciptakan. Nah, jadilah alam semesta yang diciptakan ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum dunia dijadikan, ya Bapa yang adil, katanya, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu ya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang paling penting, tugasnya selesai, ada sekelompok murid yang mengenal bahwa Dia datang dari Allah Bapa, bahwa Dia adalah Allah juga, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Sungguh ini adalah statement yang sangat indah sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seandainya kita belum memahami semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, adalah wajar ya. Karena kondisinya masih kita di dalam dunia. Kita masih berpikir segala sesuatu dari aspek dunia. Kita masih memahami dengan akal budi kita yang sangat terbatas. Ya, saya yakin murid-muridnya pada waktu itu pun masih banyak yang bingung di antara rasul-rasul yang mendengar langsung itu. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang penting di sini, hal-hal yang penting bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Juru Selamat, artinya hal-hal yang sudah pasti yang kita dapat nangkap itu. Kemudian kita akan makin mengerti. Oh, terlebih lagi ketika kita ketika tubuh jasmani kita ini diubah, yaitu ketika kita memiliki tubuh kebangkitan yang sempurna dan akal budi kita juga sempurna pada waktu itu, maka kita akan mengerti semuanya dengan baik. Sekarang kita mencoba memahaminya dengan keterbatasan akal budi kita masing-masing yang berbeda. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang satu hal yang kita harus sangat syukurkan melalui perikop yang kita baru bahas ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya yang rasul-rasul itu. Bahkan dia berkata, dia bukan hanya berdoa untuk mereka saja, tetapi dia berdoa untuk orang-orang yang percaya di kemudian hari oleh pemberitaan mereka. Nah, di situ termasuk kita. Jadi kita syukurkan ke hadapannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu, Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, Engkau bukan hanya menggantikan kami dihukum di atas kayu salib, bahkan Engkau memperhatikan kami. Engkau sebelum kami lahir, sebelum kami percaya, Engkau sudah berdoa untuk kami, orang-orang yang akan percaya oleh pemberitaan para rasul-rasul. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah hidup kami. Semua pendengar radio berita klasik yang ikut mendengarkan program Through the Bible ini terutama. Tuhan, terangilah hati kami. Pimpinlah kami. Agar kami makin mengerti kebenaran-Mu. Makin hari makin sempurna. Makin hari mengerti makin banyak. Kami berdoa, mengucap syukur pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amen.